Ku ingin kau tahu, ku ingin kau selalu dekat denganmu setiap hariku. Sudahkah kau yakin untuk mencintaiku? Ku ingin hanya satu untuk selamanya. Ku tak melihat dari sisi sempurnamu, tak peduli kelemahanmu. Yang ada aku jatuh cinta karena hatimu cintaku. Tak pernah memandang siapa kamu, tak pernah menginginkan kamu lebih dari apa adanya dirimu. Selalu cintaku terasa sempurna karena hatimu selalu menerima kekuranganku. Sungguh indah cintaku. Sudahkah kau yakin untuk mencintaiku? Ku ingin hanya satu untuk selamanya. Ku tak melihat dari sisi sempurnamu, tak peduli kelemahanmu. Yang ada aku jatuh cinta karena hatimu cintaku. Tak pernah memandang siapa kamu, tak pernah menginginkan kamu lebih dari apa adanya dirimu. Selalu cintaku terasa sempurna karena hatimu selalu menerima kekuranganku. Sungguh indah cintaku. Cintaku tak pernah memandang siapa